Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wasu'ila radhiyallahu anhu 'anil tafdhil bainal faqri wal ghina. Faqala nad'u at-tafdhil hatta nara faqiran wa ghaniyan mutadayyinaini mutanassikaini fa nara ahwalahuma فنفضل أحدهم على الآخر وأما أهل الزمان فما فيهم حجة ولا بهم حجة فدعهم حتى يجيئك من تحتج به فأول ما نحتج على أهل الزمان بترك الزكاة ويكفيك في تفضيل الفقر على الغنى فأول ما نحتج على الزمان بترك الزكاة ويكفيك في تفضيل الفقر على الغنى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن الغالب من أولياء الله تعالى كانوا متجردين عن الدنيا ومن في يده شيء منها إنما يمسكه لينفقه ولا يبالي كيف كان وأما هؤلاء الذين أحدهم يبيع ويشتري ويقامر ويخون وأوقات لا يصلي ولا يبالي بالدين فهؤلاء لا تفاضل بينهم ويتركون فيما بينهم وبين الله تعالى. Beliau radhiyallahu anhu ditanya anif tafdhil bainal faqr wal ghina. Mana yang lebih afdal antara fakir kefakiran dan kekayaan? Beliau berkata da'i tafdhil, tinggalkan pengafdolan si fakir atau pengafdolan si ghani. Al-fagiru soleh sama al-ghaniyu syakir. Al-fagiru sabir atau al-ghaniyu syakir. Udah, enggak usah bahas mana yang afdol. Hatta nara faqiran wa ghaniyan mutadayyinain mutanassikain. Kita melihat misalnya si fakir dan kaya ini sama. Semuanya mutadayyinen, orang yang cinta agama, yang berpegang pada agama. Mutanassikan, yang dia itu menjalankan ajaran agama. Maka kalau sudah demikian, fanara ahwalahuma, maka kita harus melihat keadaan keduanya. Fanufaddil ahaduhuma, kita akan mengatakan yang afdol salah satu di antaranya alal akhir atau yang lainnya sesuai dengan keadaan masing-masing. Jadi untuk menyatakan mana yang lebih afdol, al-fagiru soleh atau al-fagiru sabir atau al-ghaniyu syakir, orang fakir yang sabar atau orang yang kaya yang syukur, itu tidak bisa kita menyatakan afdolan ini secara mutlak. Nih gambarannya begini. Mana yang lebih afdol, orang yang banyak sholat atau orang yang banyak sedekah? Kan sholat paling afdolnya ibadah. Lihat dulu, kalau orang itu kaya raya dan bakhil, kikir terhadap hartanya, keadaannya lebih afdol, melihat keadaan yang ada, lebih afdol adalah banyak sedekah. Sholatnya sholat biasa aja dah. Kenapa? Untuk memerangi penyakit yang paling bahaya, yaitu al-bukhul, kikir tadi itu. Lihat keadaannya. Lah kalau dia itu sholat, dia seneng sholat, asal gak keluar harta, akhirnya ya percuma keadaannya. Percuma, penyakitnya semakin parah. Nah, karena itu jangan nanti ibadah yang kurang ada takdir, yang kurang bisa merubah keadaan tadi itu dari penyakit hati atau penyakit agama tadi itu enggak berubah, itu diperbanyak, percuma. Orang yang kaya banyak zikir, bagus, tapi juga harus banyak sedekah. Enggak mau sedekah, zikir tok ditetek, percuma, enggak ada takdir. Justru paling afdolnya ibadah bagi orang yang bakhil, mengeluarkan harta. Kalau enggak punya harta, baru ibadah yang lainnya diperbanyak. Sama dengan orang menyatakan, mana yang lebih afdal antara roti dan air? Ya lihat keadaannya dulu. Kalau orang itu lapar, ya roti lebih afdal dari air. Tapi kalau orang itu haus, yang afdal adalah air daripada roti. Nah, kalau sama-sama haus dan lapar, ya dua-duanya derajatnya sama. Begitu juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam mengutamakan mana yang lebih afdhal, al-faqirus sabir atau al-ghaniyus syakir. Lihat keadaannya ini orang. Lah kalau dia kaya, ya banyak sedekah ini. Itu afdhal. Enggak, saya salat tok aja enggak mau sedekah sama sekali. Ya enggak afdhal. Bakhil kok dirawat. Wa amma ahlu zaman. Ini kalau kita menghitung orang itu sama-sama soleh, yang kaya soleh, yang fakir soleh, baru dilihat keadaannya. Sekarang secara umum yang hidup ada di zaman sekarang ini. Secara umum yang hidup di ada zaman sekarang ini, fama fihim hujjah. Yang hidup di zaman sekarang ini tidak bisa dibuat bukti. Orang-orangnya hampir tidak soleh. Wama bihim hujjah, dan tidak bisa kita kasih hujjah dalam ucapan kita, dalam ketentuan kita. Fada'hum hatta yaji'ak man tahta jubih. Tinggalkan mereka dulu sampai datang orang yang bisa dibuat hujjah untuk mereka. Sekarang secara umum mana yang lebih afdol, orang punya duit atau enggak punya duit ya di zaman sekarang ini? Udah, sekarang kita lihat aja. Secara umum sekarang keadaannya sudah banyak orang yang enggak soleh. Secara umum gimana? Fa awwalu man tahtaj ala ahli zaman bitarkiz zakah. Pertama yang bisa kamu buat hujjah, kamu buat dalil, kamu buat bukti, orang yang hidup zaman sekarang ini dengan mereka yang punya duit meninggalkan zakat, bitarkiz zakah. Lah kalau sudah demikian, ya yang enggak punya duit lebih afdal daripada punya duit. Secara umum, karena banyak orang kaya enggak mengeluarkan zakat, maka yang enggak punya duit lebih afdal daripada yang punya duit. Yang melarat lebih afdal daripada orang yang kaya karena meninggalkan zakat. Dan itu adalah perbuatan dosa yang besar. Wa yakfika fi tafdhilil faqri 'alal ghina. Kalau sudah demikian, ya jelas sudah kita akan menyatakan al-faqirus sabir afdal. Kalau model demikian, kenapa? Secara umum di ahli zaman sekarang ini enggak banyak orang soleh, dan mereka yang kaya udah meninggalkan perbuatan zakat. Karena itu cukup untuk dibuat dalil bagaimana Rasulullah SAW selalu menyatakan al-fagru fugoro ummati yadkhulul jannah qabla aghniyaihim. Al-fagir, Nabi cinta dengan orang fakir. Cukup itu sebagai dalil bagaimana menjadi satu syaknu Rasulullah, kebiasaan Rasulullah mengunggulkan kefakiran atas kekayaan. Wa ashabih, demikian juga para sahabat. Dan al-ghalib min awliyaillah, kebanyakan para awliya Allah kanu mutajarridin anu dunia, mereka mengosongkan diri daripada dunia, enggak mau berpoya-poya. Wa man fi yadi syai'un minha, dan ada orang di antara para wali Allah memang punya harta. Allah kasih lancar hartanya jadi kaya, walaupun dia enggak mau. Innama yumsiku liyunfikahu. Mereka memegang harta itu untuk mereka infakkan. Wala yubali kaifakan. Tanpa memperdulikan bagaimana cara menginfakkan. Artinya habis-habisan juga mereka menginfakkan. Bukan berarti sedikit diinfakkan, yang lainnya dihitung terus. Nah, kalau sudah demikian, ya di zaman sekarang ini asan enggak punya duit daripada punya duit, daripada meninggalkan zakat. Tambah dosa daripada enggak peduli dengan orang yang memerlukan, tambah dosa, kejem jadinya. Nah. Wa ma ahaduhum alladzina wa ma haula, adapun mereka ini secara umum di zaman sekarang ini. Wa ma haula alladzina ahaduhum yabi wa yashtari, adapun orang-orang yang di antara salah satu mereka yang hidup di zaman sekarang ini, itu orang-orang kaya yang haji, orang kaya yang bangun masjid tapi enggak mengeluarkan zakat loh ya. Adapun di antara mereka ada yang yabi wa yashtari, dia kerja jual beli, wa yugamir, dia menipu, wa yakhun, dia khianat, wa ugad la yusalli, kadang-kadang beberapa waktu dia tidak sholat, wala yubalid din, enggak peduli dengan ajaran agama, fa haula la tafadul bainahum, ya enggak ada bisa diafdolkan udah. Ya afdolan fakir dengan orang ini enggak. Itu bukan perbandingan. Itu bukan perbandingan. Wa yutrakun fi ma bainahum wa bainallah, orang yang demikian ditinggalkan sudah. Ditinggalkan antara dia dengan Allah, ya wailo. Jadi kalau mau perbandingan itu jangan begini. Ya ahsan main domino daripada ngerasani. Itu bukan perbandingan namanya. Itu bukan perbandingan. Daripada kamu nonton bioskop, ya lebih enak nonton apa tak apa nonton orkes misalnya. Itu bukan perbandingan. Kalau mau perbandingan itu, bandingkan dengan yang baik. Itu namanya perbandingan. Atau antara yang baik dengan yang baik, itu diperbandingkan. Nah kalau minyak dengan kotoran sapi, itu bukan perbandingan. Tinggalkan kotoran sapi, pakai minyak. Nah demikian juga antara fakir dan antara ghani. Itu kalau memperbandingkan jangan, itu loh orang fakir. Bagaimana itu mereka minta-minta itu? Itu loh orang fakir. Bagaimana mereka tadi itu minum, banyak orang-orang fakir itu minum nyolong misalnya. Itu bukan perbandingan kalau model begitu. Sama dengan orang kaya itu loh. Bagaimana orang kaya itu khianat itu, koruptor itu, menipu itu misalnya. Itu bukan perbandingan. Sama-sama soleh, lah itu baru dihitung perbandingannya. Lah kalau dihitung perbandingannya, kita harus lihat keadaan keduanya. Yang kaya tadi itu kalau bakhil itu afdolnya ngeluarkan duit gitu. Yang melarat tadi itu kalau enggak punya kekayaan afdolnya memperbanyak amal gitu. Lihat keadaannya. Tapi umumnya di zaman sekarang yang kaya itu adalah mereka tidak mengeluarkan zakat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih perhatian dengan orang-orang fakir. Kenapa? Minimal dia selamat daripada tidak sampai ngentit zakat. Nah, di sinilah kita harus paham bahwa sebenarnya kalau orang itu punya harta punya tugas tambahan. Kamu harus bisa menyalurkan harta kamu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan kamu. Sama dengan air. Air itu kalau kamu punya kelebihan air, kamu bisa buat siram makanan, siram tanaman, kamu bisa memberikan minum kepada yang lainnya. Jangan disimpan terus, jadi fitnah nanti. Belum tentu kalau kamu tinggalkan untuk anak turunan ini untuk waladi, untuk turunan kita. Belum tentu mereka itu anak soleh nanti. Mungkin akhirnya nanti dibuat zina sama anaknya kamu. Dibuat beli narkoba, dibuat minum-minuman. Dibuat poya-poya, enggak tambah jadi khair. Ahsan jadikan masjid, ahsan jadikan amal soleh, jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas. Kalaupun anak kamu menjadi anak yang soleh, anak kamu menjadi orang yang ahli ibadah di masjid itu. Kalau anak kamu tadi menjadi anak yang baik, maka dia akan meneruskan kebaikan tadi itu. Kalau tidak, selamat, harta kamu tidak mendukung anak kamu untuk berbuat jelek. Nah, karena itu jangan terlalu berpikir untuk yang terlalu dalam masalah ini. Paling baik harta gunakan untuk amal soleh secepatnya, persiapan untuk akhirat kamu dan untuk anak kamu, untuk keluarga kamu. Allah sudah jamin rezekinya. Kalau dia jadi orang yang baik, Allah jadikan kaya, alhamdulillah. Kalau enggak, minimal jadi anak-anak yang soleh. Karena itu jangan sampai kita menghilangkan kesempatan untuk bisa beramal, tambahan amal, meningkatnya amal dengan daripada harta-harta yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. شرى البرك من نجد فهيا جالي شجوي فهل من سبيل ما إلى العالم العلوي إلى الملأ الأعلى إلى القرب واللقاء إلى طور سينا إلى الشطر والنحوي فحي الحياة نجدا وأحيا ربوعها بسحماء تهمي لا تعجل بصحوي وسحابة الأذيال من كل نسمة معنبرة والليل يزمع أن يقوي وهتفت ورقاء في عذباتها تذكر عهدا كان والغصن لم يذوي وآه على الأحباب بالحي إذ غداوا وراحوا وما فيهم على الحي من يلوي فهل عودة للنازحين إلى الحما ومن وردهم أروى وعن فضلهم أروي ويحيى بهم ميت صبابة وسوى من القلب والجسم المشبه بالبوي إذا سمحت أيامه اللائي قد خلت ومرت كمر الوحش ينفر في الدوي بكاها بدمع مخضب لخدوده كما تخضب الغبراء من صيب النوي وقد كان ما قد كان يا قلب فاصطبر وسلم لرب العرش تعطى الذي تنوي وفيه تعالى مجده وجلاله غنى عن جميع الكائنات وما تحوي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم فتح لحضر رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحبه وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من دين ثم إلى الحسن وجل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي وخلق السلام سيد العظم الفقير مقدم محمد بن علي سادتنا نبي علي علي الغيور وأخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة والمقدم مثلنا الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوصوله فلو بك السكران وابن علي وشهاب الدين قد بالملاء عبد الله العدوس الأكبر وابن وكر المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبغ لما فخر الوجود شهو بكر بن سالم أخي عقب بن سالم رمحان محمد مولى عرش يوسف بن عابد الحسن وابن عمر أحمد بن محمد الحبشي صاحب سعيد قد بربان الشهاب القدي جيلاني بحشان شاذري وابي مريم الغربي علمة المسيدين المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والإطاعة أجمعين مولى الشيخ سعيد على مولى الشيخ عمر بن مخرب الشيخ سعد السويني ثم قد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاش الشيخ علي بن عبد الله بارس بن الشاذ والحداد ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصنام كانوا حلة أرواحهم من مشارق الأنبياء خصوصا عبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى حجة الإسلام بحامد محمد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح التسعة وأولياء البلدة خصوصا الحبيب جعفر بن الشيخ الصقيف سيد الوالد وزقف وصول معفري ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشرف بخور وكرامه شقدك التوحيد ومشرقه بنيه ومشرب بنيه ووالدنا ووالدكم ومواتنا ومواتكم واموات المسلمين الله تغشى المغفر بركاتهم واسرارهم وانوارهم وان الله يصلح لنا ويصلح الساده العلوي ويصلح العباد والبلاد ويصلح في صالح صالح المسلمين ويهدينا المسلمين ويعافينا المسلمين فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا يا رب العالمين ولا عمرنا وعمركم في طاعة الله وفقنا وإياكم لمرضاته وجعلنا وإياكم للعبادة وطاعته وعلى هذه النية كنية صالحة من الآباء ومن الصالح في بذل الجلسة نويناه وقصر قصرنا ما ترى وتربنا وإلى حضرة النبي الفاتحة آمين تقبل منا أنك أنت سمعنا وتب علينا أنت ورحمنا يا رحم الرحمن صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله